إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله أحبتي في الله رحمكم الله pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Insyaallah pada hadis yang ke-11. Ya. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maytatani wa daman فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda uhillat lana maytatan, dihalalkan untuk kami dua bangkai, wadamani dan dua darah. Fa'amal maytatan, adapun dua bangkai adalah al-ja'ad wal-hud, bangkai belalang, wal-hud dan ikan. Wa'amad daman, adapun dua darah al-kabid, yaitu hati, ihal dan limpa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dan di dalamnya ada kelemahan. Hadis ini ada dhaif, kelemahan pada sanadnya, akan tetapi di sana ada beberapa alasan yang lain yang menguatkan sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini dalam kitab Irwaul Ghawil. Kalau tidak salah pada nomor 2526. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang beberapa yang dihalalkan untuk umat ini dari bangkai. Bangkai adalah mayitah, adalah sesuatu atau hewan yang makhluk hidup yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang syar'i, namanya maitah. Ya, entah itu hewan darat, binatang-binatang ternak, ataupun hewan laut, semuanya yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang syar'i, itu adalah disebut maitah. Pada dasarnya yang namanya maitah adalah haram. Ya, hurrimat 'alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian bangkai. Bukan hanya haram, bahkan juga najis. Sebagaimana hadis-hadis yang lain, insyaallah nanti kita akan baca sebagiannya, menunjukkan bahwa bangkai adalah najis, haram dan najis. Terkecualikan dua bangkai. Kecuali dua bangkai, yaitu yang pertama al-jarad, belalang. Ya, semoga dipaham ya, makna belalang. Di Indonesia mengatakan belalang. Wal-hud, al-hud ikan. Dengan berbagai macamnya hewan laut. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dari hadis ini dimaksudkan bahwa apabila dua hewan ini mati dan masuk ke dalam air, maka air tersebut tidak menjadi najis. Nah, inilah kaitannya antara hadis ini dengan bab kita. Bab yang sedang kita bahas, sedang kita pelajari adalah bab tentang air, mana air yang suci dan mana air yang najis. Disebutkan hadis ini untuk menerangkan bahwa bangkai apabila itu belalang ataupun ikan, maka tidak membuat air yang terkena bangkai tersebut menjadi najis. Air tetap suci dan mensucikan, boleh dipakai untuk berwudu atau mandi janabat. Nah, ini maksud daripada disebutkannya hadis ini dalam bab al-miyah. Ini kaitan antara hadis ini dengan bab al-miyah, bab air. Ya. Adapun yang kedua, penggalan hadis yang kedua, amma ummad damani fal sabil wa fihal. Adapun dua darah, ini hati dan limpa, ini dua darah yang dihalalkan karena yang diharamkan adalah darah yang masfuh, darah yang mengalir. Nah, namun ini kalimat yang kedua dari hadis ini tidak ada sangkut pautnya dengan pembahasan kita bab air. Tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita yaitu bab al-miyah. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmizhu thumma yanzi'hu fa inna fi ahadi janahayhi da' wa fil akhari shifaa'." أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dhubab fi sharabi ahadikum." Apabila dhubab, lalat, waqa'a, terjatuh, fi syarabi ahadikum, pada air minum seseorang di antara kalian, falyughmizhu, maka hendaknya dia mencelupkannya, masukkan sekaligus, thumma yanzi'hu, kemudian dia ambil. Fa'inna fi ahadi janahaihi da, karena pada salah satu dari dua sayapnya ada penyakit. Wa fil akhar, dan pada sayap yang lain syifa, obat atau penyembuh. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Bukhari dan Abu Dawud. Wa zada, dan Abu Dawud menambahkan dalam hadisnya, wa innahu yattaqi bi janahihi, dan sungguh lala tersebut yattaqi, berlindung, bi janahihi, dengan sayapnya, alladzi fihi da, yang ada padanya penyakit. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang antum dengar bahwa pada hadis ini Nabi SAW menerangkan tentang lalat apabila masuk ke minuman atau yang semakna dengan itu, yakni yang cair. Maka Nabi SAW memberikan kepada kita suatu bimbingan agar lalat tersebut tidak dibuang, diambil dan dibuang darinya, tapi hendaknya dimasukkan terlebih dahulu dalam air itu, baru setelah itu dibuang. Nah, ini tuntunan Islam, dan Nabi telah menerangkan apa sebab diperlakukan demikian, yaitu karena di salah satu sayapnya penyakit, dan itu yang dia dahulukan. Di sayap yang lain ada penawarnya atau obatnya. Ya. Kaitan hadis ini dengan bab kita, bab yang kita bahas, yaitu babul miyah, adalah bahwa kalau begitu, lalat bila masuk ke dalam air dan mati di dalamnya, maka air itu tidak menjadi najis. Air itu tetap air yang suci dan mensucikan. Boleh dipakai untuk wudu atau mandi dan obat. Ya, itu yang dimaukan dari hadis ini. Kemudian ulama rahimahumullah juga menyebutkan bahwa hukum tersebut berlaku pula pada selain lalat, dari hewan-hewan atau serangga yang tidak memiliki darah. Macam laba-laba, ya, langkabut, spider, langkabut. Nah, ini sama hukumnya dengan alat. Atau nahlah, tawon atau lebah. Tawon atau lebah sama. Kenapa? Karena begitu pula nyamuk. Allah ma'alam, termasuk juga di sini. Karena hewan-hewan itu pada dasarnya sama, tidak memiliki darah, ya, yang tersimpan padanya, sehingga ketika dia mati, dia tidak dihukumi seperti hewan-hewan yang lain. Jadi karenanya dari sini, wallahu'alam, atau dari pertimbangan yang lain, wallahu'alam, ulama mengatakan, ma la nafsa lahu sa'ilah, la inajisul ma' iza mata fihi. Menjadi kaidah yang artinya, mala nafsa lahu sa'ilah, sesuatu yang tidak punya darah, yakni hewan serangga yang tidak punya darah, la yunajjisul ma'a, tidak membuat air menjadi najis. Idza mata fihi, apabila hewan tersebut atau binatang atau serangga tersebut mata fihi, mati padanya. Nah, ini semacam menjadi kaidah para ulama yang awalnya diucapkan, kalau tidak salah ingat, oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya. Ini nampaknya Allah alam diambil dari hadis ini. Karena juga salat macam itu hukumnya begitu pula yang semacam salat yang sejenis dengan salat. Allah alam. Selanjutnya hadis yang berikutnya 13. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. أبي واقد الليثي رضي الله عنه يا بركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ma qati'a min al-bahimah wa hiya hayyah fa huwa mayyit. Apa yang dipotong, yang di yakni dipotong di situ min al-bahimah, dari hewan ternak, wa hiya hayyah, sementara hewan tersebut masih hidup, fa huwa mayyit, maka potongan itu menjadi mayit atau bangkai. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi dan Tirmidzi wa hasanah, dan dihasankan olehnya, wallafu lahu, dan ini lafal Tirmidzi. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada hadis ini Rasulullah SAW menerangkan tentang daging lahan yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Ya, hewan yang masih hidup. Ya, macam yakni api atau kambing. Ya, kita potong bagian dagingnya, punuknya misalnya, atau bagian yang mana dari hewan tersebut. Sementara hewan tersebut tetap hidup. Maka potongan daging tersebut mayit, bahwa mayit dianggap mayit, yakni bangkai. Ya. Nah, ketika dianggap sebagai bangkai, hukumnya hukum bangkai, maka berarti najis. Nah, ketika daging itu daging yang najis, maka haram. Begitu pula, bila kita kaitkan dengan bab kita, yaitu bab niyah, maka apabila daging tersebut diletakkan di dalam air, maka air tersebut akan menjadi najis pula. Ya, diletakkan di dalam air, maka air itu akan menjadi najis pula. Nah, sehingga ketika air itu najis, tak boleh bagi kita untuk berwudu dengannya atau mandi dengannya. Ya. Berbeda dengan daging dari hewan sembelihan. Kita menyembelih kambing atau sapi, ya, lembu. Kemudian kita potong dagingnya. Maka daging ini daging yang suci, halal. Kambingnya masuk ke dalam air, ya, air tetap suci. Nah, begitu. Jadi dari sini kita paham bahwa apa yang disebut dalam hadis, yaitu daging dari sebuah atau suatu hewan yang masih hidup, maka dihukumi bangkai sehingga najis dan haram, sehingga bila dimasukkan di dalam air maka menjadi najis pula airnya, dan tidak boleh dipakai untuk bersuci. Allahu a'lam. Berikutnya babul aniyah. Bab al-aniyah. Al-aniyah jamak daripada ina. Ini bentuk jamak plural dari kata ina, yaitu sejana, ya, itu kata mufrad atau tunggal, sejana atau yakni boleh kita kalau di sini di Indonesia bisa disebut semacam platform panti dan macam-macam. Ya. Dalam bahasa Arab tidak. Dan Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bab ini setelah babul niyah karena tentu seorang yang bersuci berwudu maupun mandi pada umumnya atau seringkali akan memakai al-ghina atau bejana. Sementara bejana ada yang diperbolehkan untuk kita gunakan. Ada pula bejana yang tak boleh kita gunakan, kita pakai ya, karena dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang Muslim dimengerti, memahami dan paham mana bejana yang boleh dia pakai, mana bejana yang tak boleh dia pakai. Melalui hadis-hadis berikut ini, Ibnu Hajar rahimahullah akan menerangkan kepada kita mana bejana yang boleh dipakai dan mana yang tidak. Yang pertama dari hadis Hudzaifah bin Yaman. Hadis ke-14 an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa inna lahum fi ad-dunya wa lakum fil akhirati muttafaqun alaih. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu, jangan kalian minum. Bi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, ada bejana yang terbuat dari emas wal fiddah dan perak. Wa la ta'kulu fi sihafiha, dan jangan pula kalian makan dari sihaf. Sihaf itu yakni semacam piring atau nampan kalau bahasa kita. Di sini menyebut piring buat makan itu ya, atau nampan semacam itu. Fa inna lahum, di dunia sesungguhnya yang terbuat dari emas dan perak tersebut, dari bejana maupun piring dan nampan, lahum di dunia, untuk mereka orang-orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan untuk kalian di akhirat kelak, nanti di akhirat. Tabakun alaih. Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya, wan Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi baqmihi nar jahannam, muttafaqun alaih. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anhuma ia berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, alladhi yashrabu fi ina'il fiddah, orang yang minum dari bejana perak, innama yujarjir, jarjir ini maknanya yakni jarjarah itu suara air yang gemercik ya, jarjir yakni membuat suara seolah-olah, dengan makna jarjir mengalirkan air yang bersuara. Tapi ini sekarang bukan mengalirkan air, bahkan mengalirkan api jahannam. Ya, diibaratkan api jahannam semacam air, ya, ketika seorang minum dengan bejana dari perak, ibaratnya dia mengalirkan air. Tapi ini bukan mengalirkan air, bahkan mengalirkan api jahannam di dalam perutnya. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada dua hadis ini Rasulullah SAW melarang makan dan minum لا تشربوا ولا تأكلوا. Makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas atau perak. Ada hadis yang pertama, Nabi menerangkan bahwa ini merupakan perbuatan orang-orang kafir. Muslimin tidak dikenankan, tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan untuk melakukannya di dunia. Bahkan muslimin, insyaallah, ya, semoga yakni kita termasuk darinya, kita berharap akan mendapatkannya di dalam surga. Ya, akan mendapatkan dan akan dibolehkan menggunakan berjana dari emas dan perak untuk makan dan minum di dalam surga. Dan ini berjananya lebih bagus ya, dengan dibanding dengan apa yang di dunia. Tidak ada yakni perbandingannya sesungguhnya. Ala kulli hal, ini fadl minallah, keutamaan dari Allah Azza wa Jalla untuk kaum muslim. Ada hadis yang kedua, bahkan ada ancaman untuk mereka yang melemnakan dan minum atau meminum dari atau dengan jana dari perak, seolah-olah dia sedang mengalirkan dalam perutnya api jahannam, na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau begitu hadis ini dengan jelas sharih mantuk yang terucap dalam hadis ini larangan makan dan minum. Nah, apa kaitannya dengan bab kita? Ya, sekarang tidak membahas dari sisi makan dan minum. Karena ini kalau makan dan minum, pembahasannya nanti dalam kitabul at'imah. Kitab al-at'imah wal-ashribah. Tentang makan dan minum, adab-adabnya maupun hukum-hukum. Namun kita sekarang sedang bicara tentang bersuci. Kita sekarang berbicara tentang bersuci. Nah, apa kaitannya hadis ini dengan bab kita, yaitu bab bersuci? Nah, sebagian ulama, termasuk nampaknya Ibnu Hajar, macam mengkiaskan bersuci dengan makan dan minum, atau yakni mengambil suatu ibrah hukum dari hadis di atas. Karena makan dan minum tidak boleh, maka bersuci juga tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, itu mereka memahami semacam itu. Namun terjadi khilaf di antara ulama, apakah hadis ini juga berlaku ya, yakni larangannya dalam bab bersuci. Karena hadis ini binnas menyebutkan dengan tegas dalam bab makan dan minum. Kalau tentang larangan makan dan minum, sudah sepakat. Hadis sharih, tegas. Tapi berwudu dengan menggunakan bejana itu tidak tersebut dalam hadis larangan berwudu dengan bejana dari emas dan perak. Sekali lagi, sehingga ulama khilaf, berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh berwudu atau mandi dengan bejana dari emas dan perak, sebagaimana tidak boleh makan dan minum dari emas dan perak. Ulama yang lain mengatakan boleh berwudu dengan bejana dari emas dan perak. Kenapa boleh? Karena tidak ada larangan. Hadis itu terkait dengan makan dan minum. Nabi SAW menyebutkan ta'kulu dan tashrabu, makan dan minum. Tak menyebut berwudu. Nah, sehingga yang dilarang hanya makan dan minum. Adapun berwudu boleh dan wudunya sah. Nah, ini nampaknya yang dikuatkan oleh As-Sunani rahimahullah dalam kitab Subul Salam ketika mensyarah hadis ini. Ya, yang dikuatkan As-Sunani rahimahullah dalam kitabnya Subul Salam. Selanjutnya, masalah berikutnya adalah terkait dengan bejana dari kulit. Diriwayatkan di sini, min Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubiba al-ihab faqad tahur," akhrajahu Muslim. "Wa anhu al-arba'ah wa 'inda al-arba'ah ayyuma ihabin bidi." Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubiba al-ihab faqad tahur," apabila ihab kulit disamak maka dia telah suci. Riwayat Muslim dan dalam riwayat al-arba'ah dari Sunan dengan lafal ayyuma ihabin, kulit apa saja. Berikutnya wa Ummi Salamah al-mahdaq Ummi Salamah al-muhaddaq atau al-muhaddiq Ummi Salamah al-muhaddaq al-muhaddiq radhiyallahu anhu عن سلمة بن أم سلمة وعن سلمة بن المحبق أتى المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إباغ جلود الميتة طهورها صحاه ابن حبان artinya bahwa Rasulullah bersabda إباغ جلود الميتة penyamakan kulit-kulit tangkai adalah pensuciannya صحاه ابن حبان رضي الله عنه dan disuaikan oleh ابن حبان dan ikan pula Syekh Al-Albani menyampaikannya. Berikutnya wa Maimunah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha qalat marra an-nabiy bi syatin yajrunaha fa qala la akhadtu mihabaha fa qalu inna mayta fa qala yutahhiruha al-ma' wal-qarb akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Jadi dari Maimunah radhiyallahu anhu raha qalat ia berkata marra an-nabiy melewati bi syatin yani seekor kambing ya yakni sudah mati bangkai ujurunah yang mereka seret faqala maka Nabi mengatakan lo akhadtu mihaba andai kalian mengambil kulitnya saja ya kambingnya dibuang dagingnya kulitnya kalian ambil faqalu mereka menjawab inna maitah ya Rasulullah itu kambing sudah mati sebagai bangkai faqal Nabi katakan itu anjuran ma' wal qarab kulitnya akan dibersihkan oleh air, wal qarab dan daun salam. Qarab. Apakah jawab Abu Dawud dan Nasa'i? Ya, Abu Dawud dan Nasa'i dan juga disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Pada tiga hadis ini Rasulullah SAW menerangkan tentang hukum kulit. Nah, kaitannya dengan bab kita adalah bagaimana bila kulit itu menjadi bejana. Tempat air atau kantong air atau yang semakna dengan itu. Nah, bolehkah air tersebut kita gunakan berwudu atau tidak? Nah, ini jawabannya. Bahwa kulit, seperti kata Nabi, dibaruha tahuruha. Ya. Bahwa penyamakan kulit itu adalah dengan, adalah pensuciannya. Ya, penyamakan kulit adalah pencucian. Jadi walaupun kulit tersebut dari hewan yang mati tanpa sembelihan syar'i, yaitu bangkai, kulit masih dapat dimanfaatkan. Diambil, disamak, proses dihilangkan yang kotor, yang berbau, ya, dan mungkin busuk, dibersihkan dari semuanya, kemudian menjadi kulit yang bagus, yang baik, kemudian digunakan ya untuk macam-macam, ya, diantaranya untuk tempat air. Nah, Nabi mengatakan, "Utahir al-ma' wal qarq," dapat dibersihkan dengan air dan qarq. Ini daun disebut daun salam. Allahu a'lam salam bahasa Arab ya. Yakni jenis daun tertentu yang dipakai untuk menyamak kulit. Dengan seperti itu maka suci sehingga air yang ada di dalam bejana kulit atau kantong kulit airnya tetap suci. Ya, walaupun itu kulit dari hewan yang sudah mati alias bangkai. Apalagi hewan yang disembelih jelas kulit. Air suci dan mensucikan boleh kita pakai berwudu dan mandi janabat. Nah, apakah ini berlaku pada semua kulit? Terjadi khilaf di antara ulama. Di sana ada kulit-kulit yang tak dapat cuci dengan disalak. Itu semacam kulit babi, hewan babi, ya, binatang babi tetap najis. Disamak atau tidak tetap najis. Yang kedua, kulit hewan yang tidak boleh dimakan. Yani hewan yang haram dimakan. Ya, macam anjing atau harimau, singa, ya, kucing dan kulit-kulit hewan-hewan yang tak boleh dimakan. Nah, wallahu a'lam, kulit hewan-hewan itu tetap najis. Tidak menjadi suci. Nah, tidak menjadi suci. Karena disebutkan dalam hadis, kita wuhad zakatnya. Yani penyamakan kulit itu ibarat penyembelihannya. Hewan-hewan yang disebutkan tadi, anjing, kucing, ya, singa, kemudian harimau, semuanya walaupun disembelih tetap tidak boleh, tidak menjadi halal, tetap haram. Maka kulit-kulitnya walaupun disamak tetap tidak boleh, tetap najis. Allahu a'lam bishawab. Ini beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis-hadis yang lalu. Nampaknya sampai di sini dulu. InsyaAllah kita lanjutkan dengan lain waktu. Allahu a'lam. Awal pula ada soalan. Halo. Suara antum tak terdengar. Nah, Ustaz. Soalan. Bisa, ya. Bisa soalan, Ustaz. Ya, tamam. Yang tentang kata ulama yang kulit babi dan kulit haiwan yang enggak bisa makan itu najis, ya. Bisa nak tahu itu kalam daripada siapa? Nanti lihat di syarah di sini. Di sini dalam syarah Taufiq Rahman Al-Arab Suri menyebutkan istitna min bujil bil-istitna bil-istitak, dikecualikan daging babi dengan kesepakatan. Adapun tentang kulit hewan yang tak boleh dimakan, ini ulama Hanabilah banyak menyebutkan pendapat itu. Ya. Ulama-ulama Hanabilah kembali. Nah, ini semacam kalau sekarang ya, sudah jamin, Allah dan lain-lain menyebutkan macam itu. Allah wa'am. Baik, jazakallahu khair. Nah, ada soalan lain? Sebentar ya. Nah? Yang hadis, yang darah yang boleh dimakan, apakah paru juga dianggap darah juga? Paru, paru bukan darah. Baru bukan ya? Bukan. Tapi boleh dimakan. Ya, boleh dimakan. Baik, insyaAllah. Jazakallah khair. Kalau sudu garpu digunakan emas pun enggak boleh ya? Sendok garpu untuk makan. Untuk dari emas. Nah. Tak boleh. Tapi kalau kalau warnanya ia bukan emas, tapi kalau warnanya mirip emas. No, warna, benar warnanya saja. Apa? Boleh. Baik. Ya, enggak ada soalan lagi, Ustaz. Iya. Terima kasih. Sama dulu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.